biarlah aku pergi. Jangan lagi kau tangisi. Semoga pilihanmu yang terbaik untukmu. Memang berat bagiku berpisah denganmu, tapi harus kurelakan. Cinta tak bisa dipaksakan. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhan tuh menjadi pendamping hidupku. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhan tuh menjadi pendamping hidupku. Memang berat bagiku berpisah denganmu, tapi harus kurelakan. Cinta tak bisa dipaksakan. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhan ku menjadi pendamping hidupku. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhan ku menjadi pendamping hidupku. Menjadi pendamping hidupku. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhan.